Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, termasuk dari perkara usul, pokok-pokok akidah adalah iman bil mughayyabat, mengimani segala yang gaib yang telah dikabarkan oleh Allah, atau demikian pula dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Di dalam perkara akidah ahlu sunnah wal jamaah disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam syarhu sunnah, wal iman bi'azabil qabr wa munkar wa nakir. Ini termasuk pokok ajaran ahlu sunnah wal jamaah, termasuk pokok madhab salafus salih rahimahumullah, adalah mengimani azab kubur, demikian pula mengimani malaikat mungkar dan malaikat nakir. Tentunya azab kubur bagi kufar dan mujrimin, nasallallahu al-afiyah, dan ada pula di sana di alam kubur naim, kenikmatan tentunya bagi mukminin. Diriwayatkan oleh Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, anna nabiyya shalla binnas salatal kusuf, bahwa Rasulullah salat kusuf, falamman saraf hamidallah wa athna alaih, setelah selesai beliau memuji Allah, tsumma qala, kemudian beliau sampaikan, amma ba'd, ma min syai'in lam akun ra'aituhu illa qad ra'aitu fi maqami hadha. Tidak ada sesuatu yang belum pernah aku lihat kecuali telah aku lihat di tempatku ini. Hatta jannah wa nar, bahkan itu tentang surga dan neraka. Wa innahu qad uhiya ilayya, dan sungguh telah diwahyukan kepadaku, annakum tuftanuna fil qubur qariban au mithla fitnatil masihid dajjal. Diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan difitnah di dalam kubur, menghadapi ujian, dan itu berat. Bahkan Rasul katakan dekat atau bahkan mirip seperti ujian fitnahnya al-masihid dajjal. La adri ayyudhalika qalat Asma, rawi katakan, aku tidak tahu mana yang dikatakan Asma. Ini tentang qarib atau mithl. Apakah Rasul katakan dekat seperti fitnahnya Dajjal, atau mithl fitnatil Masih Dajjal, persis seperti fitnahnya Dajjal. Rawi syak. Fayu'ta ahadukum fayuqal, didatangkan salah seorang dari kalian, lalu dikatakan kepadanya, ma'ilmu kabihadar rajul, apa yang kamu tahu tentang orang ini? Fa'amal mu'min au al-muqin, la adri ayudhalika qalat Asma. Adapun seorang mu'min atau muqin, orang yang yakin, kembali perawi syak, mengatakan, aku enggak tahu mana yang dikatakan Asma. Apakah Asma mengatakan mukmin yang beriman, ataukah muqin, orang yang yakin? Fayaqulu huwa Muhammad, huwa Rasulullah, ja'ana bil bayyinati wal huda, fa'ajabna wa ata'na thalatha mirar. Maka dia jawab, kalau mukmin atau muqin, dia adalah Muhammad, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang datang kepada kami menyampaikan bayyinat wal huda, hidayah dan penjelasan. Kami jawab dan kami taati. Tiga kali dia katakan itu. Fayuqalu lahu nam, maka kemudian dikatakan kepadanya, istirahatlah, tidurlah dengan tenang. Qad kunna na'lamu innaka latu'minu bih, kami pun telah tahu bahwa kamu beriman kepadanya. Fanam saliha, tidurlah sebagai hamba yang saleh. Wa amal munafik awil murtab, Adapun kalau munafik atau murtab, la adri ayudhalika qalat Asma, kembali perawi katakan, aku enggak tahu mana yang diucapkan Asma, munafik atau murtab, orang yang ragu. Fayaku la adri, sama ditanya pada dia, apa yang kamu ketahui tentang orang ini? Dia jawab, la adri, aku tidak tahu. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultu. Aku dengar orang berkata sesuatu, aku pun mengatakannya. Hadis di Bukhari juga Muslim dalam sahih keduanya. Asyahid terkait pernyataan Rasul SAW, innakum tuftanun fil qubur qariban aw mithl fitnatil masihid dajjal. Kalian diuji di dalam kubur dekat, yakni mirip atau persis seperti fitnahnya ad-dajjal. Demikian pula dalam hadis Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi in kana min ahli al jannah fa min ahli al jannah. Jika kalian mati, setiap kalian, maka akan ditunjukkan kepadanya tempat duduknya di pagi dan petang hari, diperlihatkan kepadanya dalam keadaan dia dikuburnya. Kalau dia dari ahlul jannah, nas'alullah min fadlih, kalau dia penduduk surga, maka diperlihatkan kepadanya tempatnya nanti di surga, ini tempatmu. Wa in kana min ahli nar fa min ahli nar, tapi jika dia dari penduduk neraka ditunjukkan padanya, diperlihatkan ini tempatmu nanti di neraka, ini azabnya. Wal iyadu billah. Yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allah ilaihi yaumal qiyamah. Lalu disebutkan padanya, ini tempatmu. Dan itu terus setiap pagi, setiap petang, dalam keadaan dia dikuburnya, sampai Allah bangkitkan kamu kelak di yaumul qiyamah. Dan itu tentunya kenikmatan besar tersendiri bagi seorang mukmin, tahu itu tempat kembalinya, itu baginya balasan atas ketaatan dia selama hidup. Seperti dalam riwayat, dia pun karena ingin segera mendapatinya, dia katakan, ya Rabb aqimis sa'ah, ya Rabbi cepat jadikan kiamat, percepat kiamat agar segera dia dibangkitkan, segera dan segera dia akan mendapati jannah. Adapun yang ahli nar, wal'iyadzu billah, karena ketakutannya sedemikian rupa, maka dia pun katakan, ya Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah jangan engkau jadikan kiamat. Hadis di Bukhari juga Muslim dalam sahih keduanya. Yang ketiga dalam hadis Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala an, hadis panjang tapi potongan yang kita inginkan terkait permasalahan ini. Faya'tihi malakani fayujlisanihi fayaqulani lahu man rabbuk. Adapun mukmin didatangi oleh dua malaikat lalu menanyainya, mendudukkannya, didudukkan kemudian ditanya padanya, siapa Rabbmu? Fayaqulu Rabbi Allah. Dia jawab, Rabbku Allah. Fayaqulani lahu madinuk. Kemudian ditanya lagi oleh keduanya, apa agamamu? Fayaqulu dinial Islam. Dia jawab, agamaku Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum. Kembali dua malaikat itu tanya kepadanya, siapa orang ini yang diutus pada kalian? Fayaqulu huwa Rasulullah. Dia adalah utusan Allah. Fayaqulani lahu ma ilmuka. Kembali dia ditanya oleh keduanya, bagaimana ilmumu? Fayaqulu qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu. Aku baca kitab Allah, Quran, dan aku imani, aku yakini kebenarannya. Al-hadith diriwayatkan oleh Abu Dawud, juga Imam Ahmad dalam musnadnya. Syahid yang tersebutkan di dalam hadith, bahwa malaikat, dua malaikat mendatanginya, dikuburnya, mendudukkannya, menanyainya, menunjukkan adanya fitnah kubur, seperti yang Rasul sebutkan. Demikian pula dalam hadith Abu Hurairah, hadith Tirmidzi dan Ibn Hibban, juga Ajurri dan dihasankan oleh Albani, sama, idza kubiral mayyit, Qala ahadukum, jika salah satu dari kalian dikubur, atahu malakan, didatangi dia oleh dua malaikat, aswadani azraqan, dua malaikat yang hitam dan biru menakutkan. Yuqalu li ahadihima munkar wal akhar nakir. Yang satu dinamakan munkar, yang satu dinamakan nakir. Dan ini disebut oleh Barbahari. Mengimani adab kubur dan mengimani malaikat munkar dan nakir. Munkar disebutkan oleh fuqaha isim maf'ul dari angkar yungkiru, mungkar, yang maknanya yang tidak mengenal siapapun, yang tidak mengenali satupun, tidak ada yang dia kenal. Nakir, wazn fa'il, nakir, maknanya yang tidak dikenali oleh siapapun, tidak satupun mengenalinya. Fayaqulani ma kunta taqulu fi hadzal rajul, keduanya menanyai yang dikubur, apa menurutmu tentang orang ini? Fayaqulu makana yaqul huwa Abdullah wa rasuluh. Dia jawab, ini adalah hamba Allah dan utusannya. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah, dan aku bersaksi Muhammad hamba dan utusannya. Fayaqulani qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza. Keduanya pun mengatakan, kami tahu kamu memang telah mengatakan dan meyakini itu. Tsumma yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dhira'a fi sab'in. Kemudian diluaskan kuburnya seluas 70 hasta. Ini luas panjangnya diperluas 70 hasta, lebarnya pun demikian 70 hasta sekian. Tsumma yunawwaru lahu fi, lalu diterangi, dicahayai kuburnya. Tsumma yaqalu lahu nam, kemudian dikatakan padanya istirahatlah. Fa yaqulu arji'u ila ahli fa ukhbiruhum. Dia berkata, apakah aku bisa kembali kepada keluargaku dan akan aku kabarkan yang aku dapati keadaanku seperti ini kenikmatannya. Fayaqulani nam kanaumatil arus alladhi la yuqidhu illa ahabbu ahlihi ilaih. Istirahatlah, tidurlah layaknya tidurnya pengantin yang tidak membangunkan dia kecuali yang paling mencintai dia, yakni istrinya. Hatta yab'atsahullah min madja'ihi dzalik. Yani istirahat dengan tenang, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang mengganggu istirahatnya, dan itu sampai hari dia dibangkitkan oleh Allah di hari akhir kelak dengan tenang istirahat. Wa in kana munafiqan. Adapun kalau munafik, ala sami'tun nas yaquluna faqultu mithlah. Dia ketika ditanya mengatakan, aku dengar orang berkata begini, aku pun mengikutinya. Fayaqulani qad kunna na'lamu annaka taqulu dzalik. Malaikat menjawab, kami tahu engkau memang telah mengatakan itu sebelumnya, itu keyakinanmu. Fayuqalu lil ardi iltaimi 'alai fataltaimu 'alai fatakhtalifu fihi adla'uhu. Maka dikatakan kepada bumi, merapatlah. Maka merapatlah bumi itu menghimpit orang ini, diadab dalam kuburnya, terus dihimpit dan dihimpit hingga remuk tulang belulangnya, hancur. Fala yazalu fiha mu'adzaba hatta yab'athahu Allah min madja'ihi dzalik. Terus dia teradab seperti itu sampai hari dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul akhir. Hadis dihasankan oleh Albani rahimahullah dalam Dilalul Jannah. Hadis ma'ruf tentunya menjelaskan tentang kenikmatan kubur dan azabnya. Demikian pula dalam hadis Abu Hurairah di Muslim, juga Nasa'i dan Imam Ahmad, Rasulullah SAW sebutkan, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billah min arba'." Kalau kalian selesai tasyahud dalam sholat, selesai tahiyat, Ubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Selesai sudah tasyahud, dengan itu berlindunglah kepada Allah atau mintalah perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Yaqul, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Katakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, wa min azabil qabr, dan dari azab kubur. Ini, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat. Aku berlindung padamu dari fitnah hidup dan mati, fitnah kehidupan dan kematian, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan dari aku berlindung pula kepadamu dari fitnahnya al-masiihid dajjal. 4 perkara yang masing-masingnya besar. Pertama, jahannam, nas'alullahal afiyah wassalam, yang banyak disebutkan di dalam nusus Quran maupun sunnah tentang ganasnya, liarnya, dan kejamnya. Begitu ganasnya, ia pun bahkan mengeluh kepada Allah. Jahannam, ya Rabbi akala ba'dhi ba'dha. Ya Allah, sebagianku memakan sebagian yang lain. Kanibal terhadap dirinya sendiri bahkan. Fa'udhina laha binafasain. Maka Allah izinkan baginya untuk menghembus nafasnya 2 kali. Meringankan keganasannya. Fahuwa min asyaddi ma tajidunahu minal har. Wahuwa min asyaddi ma tajidunahu minal zamharir. Maka itu panas. Yang paling panas di puncak musim panas itu hembusan jahannam, nafas jahannam yang kalian rasakan di dunia. Dan itu pula dingin yang sangat menusuk, sangat dingin di puncak musim dingin. Itu pula hembusan nafas jahannam. Suatu hari Rasulullah SAW bersama para sahabatnya duduk-duduk, tiba-tiba terdengar suara keras. Jatuh. Suara suatu jatuh kan ada suaranya ya. Apa jatuh misalnya. Tapi ini begitu dahsyat suaranya. Menggelegar luar biasa. Maka Rasul tanyakan kepada para sahabatnya untuk mengajari mereka. Tahu kalian suara apa itu? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Jawab mereka, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, maka Rasul katakan kepada mereka, hadha hajar ulqiya fi jahannam mundu 70 sana. Itu suara batu besar yang dilempar ke dalam jahannam semenjak 70 tahun baru sampai ke dasarnya. 70 tahun. Kif kedalamannya, lamanya batu ini turun semenjak dilempar sampai dia jatuh di dasar jahannam dengan suara keras tadi. 70 tahun. Tentunya jauh tidak bisa dibandingkan, tapi kalau kita di alam dunia, yang tertinggi apa? Misalnya pesawat, taruhlah sekian kaki. Kalau dia melempar sesuatu yang berat, misalnya itu besi 500 kilo atau 1 ton bahkan, untuk sampai ke dasar bumi sini, tanah, paling-paling hitungan menit atau mungkin bahkan detik. Ketinggiannya paling, kalau seandainya itu kedalaman, paling juga berapa, 3000 feet atau 5000 misalnya. Berapa. Nggak lama. Sampai sudah. Itu pun sudah sangat di ukuran manusia di dunia. Sudah sangat tinggi sekali. Dalam sekali. Rasulullah sebutkan kedalaman jahanam 70 tahun. Batu ini turun. Baru dia nyampe. Dia dikekang oleh 70 ribu tali. Dan masing-masing tali dipegang oleh 70 ribu malaikat. Alaihimussalam. Malaikat yang besar dan kuat. Ketika Allah tanya kepadanya di yaumul qiyamah. Setelah dimasukkan dan dimasukkan ke dalamnya orang-orang yang diadab. Halim talakti, sudah penuhkah kamu? Anti, sudah kenyang, sudah penuh, sudah tidak bisa diisi lagi. Fataqulu hal min mazid, yang dia jawab, masihkah ada tambahan? Dia masih meminta tambah. Rasulullah katakan, hatta yadu'ul jabbar qadamahu alaiha. Sampai kemudian Allah meletakkan telapak kakinya di atas jahannam itu, maka jahannam katakan, qat, qat, cukup ya Allah, cukup ya Allah. Demikian pula azab kubur dan telah lalu beberapa hadis yang baru kita bacakan tentang adanya fitnah dan azab kubur. Demikian pula fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Berbagai macam fitnahnya dalam kehidupan. Fitnah syubhat, godaan syahwat, fitnah istri, fitnah anak, fitnah harta benda dan yang lain-lain. Demikian pula fitnahnya dajjal, berat, besar. Masyaallah al-afiyah. Orang merasa yakin dengan imannya, tapi ketika menghadapi dajjal terus dia tergoda dan tergoda hingga mempercayai dan mengimani dakwahnya kalau dirinya adalah Tuhan selain Allah. Al-muhim, masing-masingnya besar. Makanya para fuqaha mengatakan doa ini, sebagian mengatakan rukun di dalam sholat, harus dibaca. Kita tahu konsekuensi rukun yang gak sah kalau gak dibaca sholatnya. Dan itu madhab termasuk Imam Tawus bin Kaysan. imam besar di masa tabi'in, karena anaknya ketika tidak membaca doa ini, beliau perintah untuk mengulangi sholatnya, dianggap tidak sah. Banyak dari fuqaha mengatakan paling tidaknya itu wajib di dalam sholat, untuk terus orang itu berlindung diri kepada Allah dari empat perkara ini. Jahannam, adab kubur, fitnah kehidupan dan kematian dan fitnahnya, dajjal, wajib. Itu paling ringannya hukum. Selain karena ini perintah dari Rasul. Jika kalian telah tasyahud, falyasta'id, perintah. Memintalah perlindungan kepada Allah. Dan perintah tentunya hukum asalnya adalah wajib. Maka bagi setiap muslim, jangan meninggalkan doa ini. Kita tidak tahu seperti apa nasib kita di akhirat kelak, bahkan nasib kita di kubur nanti seperti apa, di dalam kehidupan, kematian. Berlindung diri kepada Allah darinya, wajib dalam sholat. Seusai tasyahud, sebelum salam, sebagian musalli, orang yang sholat atau bahkan a'immah, imam-imam sholat, cepat tasyahudnya. Kira-kira kalau dia baca dengan cepat pun kamu mengikutinya, ya paling kali berhenti di situ. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dia tidak berlindung diri kepada Allah dari empat perkara besar ini. Padahal itu perintah Rasulnya. Wa hadza taqsir. Kembali kepada pembahasan kita, bahwa iman terhadap adab kubur termasuk, kata Syekhul Islam rahimahullah, termasuk iman kepada yaumil akhir, rukun iman yang kelima, iman terhadap hari akhir. Kata Syekhul Islam, termasuk dari iman terhadap hari akhir adalah mengimani segala yang Allah dan Rasul kabarkan setelah kematian seseorang, termasuk di dalamnya barzakh, alam kubur. Selain juga para ulama jelaskan iman terhadap kiamat mencakup iman terhadap al-qiyamatus sughra, iman terhadap kiamat kecil, wal qiyamatul kubra, iman terhadap kiamat besar. Kiamat kecil ini iman ma ba'dal maut, terhadap segala setelah kematian. Karena di dalam hadis Rasul sebutkan, man mata faqad qamat qiyamatuhu, barang siapa yang mati meninggal dunia maka telah terjadi kiamatnya pada dirinya, tiap individu. Makanya disebut oleh para ulama kiamat sughra, kiamat baginya sudah. Tadi seperti yang tersebutkan di dalam hadis, kalau memang dia orang saleh, orang yang taat, ahlus sunnah, selama hidup orang yang istiqamah, maka sudah kenikmatan yang dia dapati di alam kuburnya, tentu sampai hari dia akan dibangkitkan oleh Allah, semua manusia. Diperlihatkan padanya, ini tempatmu, di jannah, surgamu, istirahat dia dengan tenangnya, diperluas kuburnya. Riwayat-riwayat yang telah kita baca. Begitu pula sebaliknya, kalau dia mujrim, munafik, apalagi kufar, wal'iyadzubillah, kiamat sudah baginya, dihimpit dalam kuburnya, hancur tulang belulangnya, ditunjukkan kepadanya tempat kembalinya di neraka, ini tempatmu, ini adabmu, wal'iyadzubillah. Di riwayat Tabrani menambah apa yang tersebutkan dalam riwayat hadis Abu Hurairah di Tirmidzi, juga di Ibnu Hibban, ada tambahan, a'yunuhuma mithl qudurin nuhas, kedua matanya malaikat kubur seperti bejana dari logam besar, wa an yabuhuma mithlu sayasil baqar, dan gigi atau taring-taring mereka seperti tanduk sapi, wa aswatuhuma mithlu ra'd, dan suara keduanya seperti suara petir ras. Di riwayat Abdul Razzaq di musannafnya ada tambahan pula, wa ma'ahuma marzabah, law ijtama'a 'alayha ahlu mina lam yuqluha. Keduanya memegang pemukul, alat pukul besar atau berat, sehingga seandainya itu diangkat oleh orang-orang yang berada di Mina, banyak ketika di Mina tentunya, niscaya mereka semua enggak akan kuat untuk mengangkatnya. Masyaallahul afiyah wassalam. Termasuk mengimani terhadap hari akhir, iman terhadap segala setelah kematian. Kematian itu sendiri makhluk Allah ciptakan, dan itu nas yang Allah sebutkan dalam Quran, alladzi khalaqal mauta wal haya, dia beluwakum ayyukum ahsanu amala, dalam Al-Mulk, yang menciptakan kematian dan kehidupan Allah. Maka kematian bukan sesuatu yang adam, bukan kefanaan, bukan sesuatu yang tiada. Dia sendiri makhluk. Sebagaimana pula kehidupan yang ada di dunia ini juga makhluk. Hakikatnya kematian adalah terpisahnya secara zahir antara ruh dengan badan. Para ulama sebutkan ada 4 hubungan atau kaitan antara arwah dengan jasad manusia. Yang pertama, ketika itu di rahim seorang ibu, ketika Allah kirim malaikat meniupkan ruh pada janin ini, sehingga ada kehidupan pada jasad janin bayi ini di rahim. Tentunya ini berbeda dengan ketika janin ini telah keluar dari rahim ibunya. Yang kedua, di kehidupan dunia, pada asalnya kehidupan di dunia ini pada jasad badan ini, tubuh, ruh arwahnya tabak, mengikuti badannya. Artinya, di kehidupan dunia, kenikmatan, kesenangan, atau kesedihan, rasa sakit, semua itu pada jasadnya. Misalnya kamu, masyaallahul afiyah, kena pisau, atuh, sakit, jasadmu. Kamu dipukul, sakit, gigimu sakit, kesakitan, jasadmu, perutmu sakit, jantungmu sakit, inimu sakit, jasad. Ruh, arwahmu di kehidupan dunia ini, tabak. Sifatnya mengikut saja kepada jasad. Begitu pula lawannya kalau sedang senang, bahagia. Jasadnya senang, mendapat kenikmatan, arwahnya pun senang, mendapat kenikmatan. Karena mengikut. Jasadnya kesakitan, sedih, maka arwahnya pun kesakitan dan sedih mengikut jasadnya. Yang ketiga, ma ba'dal maut. Setelah kematian atau hayatul barzakh, kehidupan di alam barzakh, di kubur. Sebaliknya, ketika ini kehidupannya adalah kehidupan ruh, arwah, badan, jasadnya tabak, mengikut kepada arwahnya, kebalikan dari kehidupan dunia. Maka kenikmatan, kesenangan, ketenangan, atau sebaliknya, azab, siksaan, semua itu arwah di barzakh, di kubur. Tetapi badannya juga ikut merasakan, mengikut kepada arwahnya, dapat bagiannya. Arwahnya senang, bahagia, mendapat kenikmatan dalam kuburnya. Jasadnya pun ikut merasakan kenikmatan dan kebahagiaan itu. Jasad, arwahnya terazab, kesakitan, ketakutan. Jasadnya pun mengikut akan merasakan semua itu. Dan ini tersebutkan dalam hadis yang telah kita sebutkan. Bagaimana Rasulullah katakan sallallahu alaihi wasallam di riwayat Imam Ahmad tadi, dikatakan kepadanya kalau itu seorang munafik atau mujrim, yuqalu lil ardi iltaimi fataltaimu fatakhtalifu adla'uhu. Himpitlah, merapatlah bumi, diperintah untuk merapat dan menghimpit, dan terus menghimpit orang ini hingga hancur remuk tulang belulangnya. Maka kalau itu kehidupan barzakh dikubur, hukum asalnya terhadap arwahnya kenikmatan ataupun siksa, tetapi jasadnya ikut merasakan. Berbalik seperti kehidupan dunia, di kehidupan dunia sini sekarang segalanya kenikmatan ataupun siksaan, hukum asalnya pada jasad. Dilukai, disakiti, atau mendapat kesenangan. Jasadnya yang merasa, tapi arwahnya pun mengikut merasakan. Ini yang ketiga. Yang keempat, hubungan antara arwah dan jasad di yaumul qiyamah. Di hari kiamat, para ulama sebutkan, ini ikatan atau hubungan arwah dan jasad paling sempurna di yaumul qiyamah. Arwah, makhluk. Artinya, dia sendiri makhluk ciptaan Allah. Badan juga makhluk tersendiri ciptaan Allah. Maka di yaumul qiyamah, kenikmatan, kalau itu kebahagiaan yang dia dapati, nahnu nas'alullah dzalik, maka yang merasakannya adalah arwahnya dan juga jasadnya secara sempurna. Begitu pula sebaliknya, kalau yang dia dapati adalah azab dan hukuman dan siksaan dari Allah, neraka dan jahannam, maka yang mendapatinya adalah arwahnya dan jasadnya secara sempurna pula. Makanya para ulama sebutkan, sebagaimana masing-masing sama. Kalau ini orang yang taat selama hidup, jasad yang dia gunakan untuk ibadah, untuk taat kepada Allah, itu yang akan merasakan kenikmatan, balasan, surga dengan segala kenikmatannya di yaumul qiyamah. Begitu pula sebaliknya, jasad yang dia gunakan untuk maksiat, untuk dosa, kemungkaran selama hidup, itu pula yang akan merasakan adab dan hukumannya di yaumul qiyamah. Yang jelas itu hubungan arwah dan jasad paling sempurna di yaumul qiyamah. Karena kalau tadi misalnya kehidupan dunia, yang terlihat nyata kesakitan hanya jasadnya. Dipukul misalnya, yang memar jasadnya yang terlihat nyata. Arwahnya tentu kesakitan tetapi tidak terlihat nyata. Tidak tampak oleh kasat mata di dunia. Kena pisau, berdarah, jasadnya yang terlihat. Walaupun tadi ada hubungannya. Tetapi di yaumul qiyamah paling sempurna hubungan jasad dengan arwah. Karena masing-masingnya makhluk. Dan kedua-duanya akan merasakan ima itu kenikmatan, balasan atas ketaatan mereka, atau itu adalah adab. Wal'iyadzubillah. Di dalam mengimani terhadap hari akhir, seperti yang Syekhul Islam telah sebutkan, iman termasuk di dalamnya mengimani segala yang setelah kematian. Terpisahnya ruh dari badan dengan kematian, para a'immah menjelaskan kepada kita ada yang qabd, diambilnya ruh dalam keadaan badannya salim, utuh, tidak ada cacat sedikit pun padanya, terambil ruh darinya, terpisah, sudah mati. Yang kedua, badan ini, badan yang fasid, rusak, tidak menerima perintah-perintah ruhnya, tidak menerima, tidak sesuai untuk ditinggali oleh ruhnya. Oleh sebab itu, keluar, dicabut ruh darinya, diambil oleh para malaikat, dikarenakan jasad yang rusak ini tidak sesuai sebagai tempat bagi ruh padanya. Karena jasad wadah bagi ruh. Jasadnya rusak, hanya dipakai untuk kemaksiatan dan dosa, jauh dari agama, jauh dari Allah, jauh dari ilmu agama. Wal'iyadzubillah. Mengimani apa yang setelah kematian, fitnah di dalam kubur. Dan ini tentunya ba'dal maut, semuanya setelah kematian. Disebut fitnatul qabr karena hampir seluruh manusia mengalaminya. Disebutkan hampir seluruh manusia karena para ulama jelaskan ada beberapa orang yang dikecualikan tidak menghadapi fitnah kubur ini. Nanti akan disebutkan. Ketika dikatakan atau di dalam akidah ahlu sunnah mengimani fitnah kubur bukan berarti hanya khusus bagi mereka yang dikubur saja. Agar tidak ada yang mengatakan berarti fitnah ini hanya bagi yang mati normal, yang sakit atau apa misalnya, kemudian dikubur, kemudian ditutupi tanah. Hanya ini yang kemudian menghadapi fitnahnya, didudukkan oleh malaikat, ditanya dan seterusnya. Karena di sana ada bentuk-bentuk kematian yang lain, atau terpisahnya jasad dari ruh. Ada yang dibakar, ya kan? Lalu debunya atau abunya, biasanya kalau mereka entah disimpan, entah itu ditebarkan di lautan misalnya, buang. Ada pula bentuk kematian dimakan oleh binatang buas misalnya, bahkan berlapis. Nas'alullah al-afiyah, misalnya orang ini serbu di tengah hutan oleh serigala. Cabak-cabik dimakan habis oleh serigala. Bahkan serigala enggak satu, ada 10 serigala yang memakannya. Tangannya di serigala ini, mungkin kepalanya di serigala itu, jantungnya di serigala yang itu. Serigala ini kemudian dimakan oleh singa misalnya, serbu singa dimakan. Singanya dimakan buaya, seterusnya. Jasadnya orang ini terpisah-pisah. Terpencar-pencar ke sana kemari. Kalau lebih dibahas oleh orang yang tidak beriman, akan disebut oleh dia. Bagaimana mungkin dia bisa ditanya dan difitnah sementara jantungnya di serigala itu. Ketika dimakan kan sudah menyatu masuk dalam daging-dagingnya serigala ini. Serigalanya dimakan singa, dagingnya serigala ini sudah menyatu jadi daging di singa itu. Singanya dimakan buaya dan seterusnya. Atau bentuk kematian apapun yang lainnya. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa. Tidak ada satupun yang terkecualikan dari fitnah kubur ini. Semuanya mati secara normal. Mati dia mau dibakar, abunya dibuang atau diapakan. Sebagian mau dibuang di gunung, sebagian di lautan. Yang dimakan binatang buas yang apa. Mati terpisah dengan cara apapun jasad dari arwahnya. Akan pasti menghadapi fitnatul qabr. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Tabaraka wa ta'ala. Makanya di dalam Sunan Nasa'i, seseorang karena takut dosa-dosanya, dia katakan kepada keluarganya, jika aku mati, wal'iyadzubillah, bakar jasadku, kemudian abunya buang atau sebarkan ke sebagian ke sungai, sebagian ke laut ini, agar tidak dibangkitkan. Dia pikir kemudian gak ada hisab, gak ada pertanggungjawaban, gak ada mahsyar, gak ada ini, gak ada itu. Sampai kemudian dibangkitkan dia di yaumul qiyamah oleh Allah. Dan ditanya, kenapa engkau lakukan semua itu? Asyahid, Allah maha kuasa, gak ada yang sulit bagi Allah. Hadis dinasai. Seperti tadi, hampir keseluruhan manusia menghadapi fitnah kubur. Dan ini umum mencakup orang dewasa maupun anak-anak, laki maupun wanita. Semuanya mengalami ujian ini di dalam kuburnya. Tadi yang tersebutkan dalam hadis, didatangi malaikat, mungkar, nakir, didudukkan, ditanya, kenikmatan setelah itu ataupun adab. Bahkan sebagian ulama katakan umum ini bagi muslim maupun itu kafir atau orang kafir. Mati, di kuburnya dia juga akan menghadapi fitnah ini. Sebagian dari ulama menyebutkan adapun kafir la yuftan. Di kuburnya dia tidak menghadapi fitnah ini. Namun banyak dari mereka mengatakan setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua menghadapi fitnah ini. Karena kita tahu di dalam hadis Rasulullah sebutkan tadi salah satu pertanyaan di dalam kuburnya, ma ilmuka bihadar rajul, ma taqulu fi hadar rajul, apa menurutmu tentang orang ini, yakni Rasulullah SAW, siapa nabimu. Makanya setelah diutusnya Rasulullah, semua orang mukmin ataupun kafir pasti akan menghadapi cobaan ini di kuburnya. Adapun sebelum diutusnya Rasul, para ulama katakan na'am, mereka tidak terfitnah di dalam kuburnya. Jadi ditanya, tapi nanti di yaumul akhir akan ada ujian tersendiri baginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas nusus, nas riwayat menunjukkan umum semua menghadapi fitnah kubur, ujian dan pertanyaan-pertanyaan di dalam kuburnya. Di dalam surat Ibrahim Allah sebutkan yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. وَيُذِلُّ اللَّهُ Allah mengkokohkan orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, yaitu la ilaha illallah, di kehidupan dunia ini dan kehidupan akhiratnya. Para mufassirin, ulama tafsir menyebutkan, di kehidupan akhirat yang dimaksud adalah di dalam kuburnya, atau mulai dari kehidupan kuburnya. Dan ini umum, artinya mencakup yang di umat ini, maupun di umat-umat sebelum ini, semuanya, tanpa terkecuali. Bahwa manusia diuji, ditanya, setelah kematiannya, seperti yang Rasulullah sebutkan di dalam hadis-hadisnya. Kufar pun atau munafik menghadapi fitnah ini dan tersebutkan dalam riwayat tadi. Adapun kalau itu munafik atau murtab dalam hadis Asma, adapun kalau dia munafik atau orang yang ragu dalam imannya, ditanya begini-begini, dia hanya katakan, aku dengar kebanyakan orang berkata begini, aku ikut mengatakannya. Tanpa dia tahu ilmunya. Karena selama hidup, dia tidak belajar agama. Selama hidup, dia enggak mau bertanya. Selama hidup, dia cuek dan tidak memperhatikan syariatnya. Dikubur ditanya, itu jawaban dia. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultu. Atau di lafaz lain, hah? Hah? Kebingungan dia. Yang aku dengar, orang banyak berkata begini, aku mengikut. Adapun dalam keadaan yakin di atas ilmu syariat yang dia pelajari, dia enggak tahu menau. Dan berat hukuman azab yang akan dia hadapi di kuburnya. Wal'iyadzu billah. Ini kufar. Demikian pula anak kecil. Sebagian ulama memang mengatakan la yuftan, tidak diuji di dalam kuburnya. Mati dalam keadaan dia belum balig. Bahkan kecil mungkin setahun, setengah tahun, satu bulan. Tetapi Rasulullah SAW berdoa. Mendoakan anak kecil. Agar Allah lindungi dari azab kubur. Begitu pula dalam asar Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berdoa untuk anak kecil. Agar dilindungi dari azab kubur. Adanya riwayat ini membuat doa Rasul, begitu pula Abu Hurairah, sahabat beliau, menjelaskan bahwa dia pun akan ditanya di kuburnya. Makanya didoakan untuk dilindungi oleh Allah dari azab kubur. Agar dia mendapat perlindungan dalam menghadapi fitnatul qabr. Artinya kalau dia kecil, muslim, akan mendapat taufik, dipermudah baginya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kedua malaikat kepadanya. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Begitu pula Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Bahwa hatta anak kecil pun menghadapi fitnah qabr. Man tadi diringankan, dipermudah baginya menjawab, ditaufik. Pertanyaan di kubur dari dua malaikat ini. Man rabbuka? Dan ini pertanyaan terbesar. Siapa Rabbmu? Pertanyaan tentang sesembahan yang kamu ibadai. Bukan tentang rububiyah. Dalam artian dia enggak ditanya siapa yang menciptakan kamu. Bahkan langit, bumi, dan alam semesta ini. Siapa yang berkuasa. Siapa yang memberi rizki, yang menghidupkan dan mematikan. Bukan pertanyaan tentang itu. Tetapi tentang ibadah. Karena Rabb. Di dalam Quran dan juga di dalam sunnah terpakai untuk makna ma'bud, ma'lub, yang disembah, yang diibadai. Seperti dalam firman Allah, وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَابَ. Arbaba jamak dari Rob. Dan tidak memerintah kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Rob, yaitu ma'bud. Para malaikat dan nabi tidak diperintah kepada kalian untuk menjadikan mereka sebagai sesembahan. Kalian tuhankan, kalian sembah, kalian ibadai selain Allah. Begitu pula yang Allah sebutkan tentang ahlul kitab. Yahudi dan Nasrani. Ibtakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka jadikan pendeta-pendetanya, rahib-rahibnya sebagai sesembahan mereka. Selain Allah, mereka ibadai. Maka Rob dipakai di dalam Quran dan Sunnah sebagai makna ma'bud. Sesembahan, peribadatan. Kepada siapa? Dan itu yang akan ditanya di yaumul qiyamah. Man Rabbuka? Siapa Rabbmu? Karena kalau sekedar rububiyah dalam artian siapa yang menciptakanmu, siapa yang memberimu rizki, menghidupkan dan mematikanmu, yang mengatur dan menguasai alam semesta ini, semua orang tahu dan yakin itu hanya Allah yang bermaksiat, yang dosa, gelap hidupnya, jauh dari agamanya, jauh dari Allah, bahkan kafir sekalipun tahu dan yakin tidak ada pencipta di alam semesta ini kecuali Allah. Gak ada yang bisa menciptakan langit, bumi, matahari, bulan, dan seluruh planet, seluruh galaksi yang ada, alam semesta. Gak ada selain Allah. Yang menyembah berhala, yang menyembah sapi, yang menyembah bebatuan, pohon yang dikeramatkan, laut, gunung, kuburan, semuanya. Kalau ditanya apa sesembahan kalian ini yang menciptakan matahari, bulan, dan yang lain-lainnya. Mereka katakan tidak. Hanya Allah yang ciptakan. Di sini persimpangan jalannya. Dalam uluhiyah. Masalah peribadatan. Kepada siapa kamu hanya menyembah. Siapa yang kamu ibadai satu-satunya. Di situ pertanyaan. Dua malaikat ini. Di dalam kubur. Man rabbuka. Makanya risalah. Kerasulan atau kenabian, ibtilaat, sehingga menjadi cobaan dan ujian bagi umat manusia di kuburnya terkait ini. Untuk apa Allah turunkan kitab suci? Untuk apa Allah utus para rasulnya? Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula ani'budullah wajtanibut taghut. Telah kami utus di setiap umat Rasul. Mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Menyembah, beramal, ikhlas hanya untuk Allah semata. Dan tinggalkan, jauhi segala yang disembah, diibadai selain Allah. Diingkari, dibenci. Dia hanya taat dan ibadah kepada Allah. Di sini, ini yang akan menjadi pertanyaan kubur. Keikhlasanmu dan ibadahmu. Kepada siapa kamu berdoa? Kepada siapa kamu meminta-minta? Kepada siapa kamu menggantungkan hajat, segala hajatmu? Kepada siapa kamu takut? Kepada siapa kamu berharap? Pada siapa kamu bertawakal? Semuanya dari makna-makna ibadah. Man rabbuka, siapa Rabbmu? Itu yang akan ditanya oleh malaikat, dua malaikat Munkar wa Nakir. Adapun masalah penciptaan tadi Allah sebutkan bahkan tentang Fir'aun dan yang semisalnya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dulman wa uluwa. Diingkari memang oleh Fir'aun dan yang bersamanya. Dalam keadaan hatinya meyakini, gak bisa mengingkari. Itu hanya karena kedoliman dan kesombongannya saja. Tapi dalam sanubarinya yang terdalam, tetap dia yakin hanya Allah pencipta satu-satunya. Makanya ketika dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Namrud, dan dikawai oleh Nabi Ibrahim. Ala rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Kata Nabi Ibrahim menjelaskan, Rabbku Allah itu yang menghidupkan, yang mematikan, memberi kehidupan dan kematian. Nah, Namrud menjawab, qala ana uhyi wa umit. Aku juga sama, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Kesombongannya. Dia keluarkan dua narapidana dari penjara. Yang satu dia bunuh, cuek, mati. Yang satu dia biarkan hidup. Ini aku matikan, ini aku hidupkan, aku biarkan hidup. Bodoh tentunya makna menghidupkan dia kira membiarkan orang hidup. Lah dari awal dia bisa hidup, siapa yang mengasihi? Tapi kemudian Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam menjelaskan kepadanya yang lebih besar. Qala innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Rabbku juga Allah yang menerbitkan matahari dari arah timur. Kalau kamu Tuhan, kalau kamu mengaku dirimu berkuasa dan ini, coba terbitkan dari arah barat. Kekuasaan sekarang, pengaturan alam semesta. Allah yang menerbitkan dari arah timur matahari keluar. Kalau kamu Tuhan dan penguasa alam, coba terbitkan besok dari arah barat sana, dari arah tenggelamnya. Fabuhital ladzi kafar, terdiam, terbungkam, mampu enggak bisa bicara yang kafir ini. Kata sebagian mufassirin, dia terdiam gak berani bicara banyak. Bisa saja misalnya Namrud dengan kebodohannya mengatakan, loh, aku yang nerbitkan dari arah timur, Tuhanmu yang suruh nerbitkan dari arah barat. Misalnya dia katakan itu. Tapi dia terbungkam gak bisa bilang begitu. Karena di majelis itu disebutkan antara Nabi Ibrahim dengan Namrud, ada pembesar-pembesar istana. Orang tokoh-tokoh besar di kerajaannya Namrud. Yang umurnya jauh lebih tua dari Namrud dan dari Ibrahim. Sudah ada sebelum Namrud lahir. Orang tua. Kalau Namrud berani berkata, aku yang berdiri dari timur, ya diketawain oleh mereka. Kamu belum lahir, memang matahari dari timur sana terbit. Kalau kamu berkuasa, coba terbitkan dari arah barat. Makanya Namrud gak bisa bicara. Makanya kalau tentang rububiyah, bukan sesuatu pembeda antara mukmin dengan kafir, muwahhid dengan musyrik, pertanyaan malaikat ini, man rabbuka, terkait uluhiyah, peribadatanmu, sesembahanmu, ketaatanmu, siapa yang kamu taati, siapa yang kamu sembah, kamu tuhankan ibadah padanya. Adapun muslim atau mukmin, atau dalam riwayat asma mungkin orang yang yakin, dipermudah. Yuthabbitullahu alladhina amanu, makna ayat ini di surat Ibrahim, diteguhkan oleh Allah sehingga dia menjawab dengan mudah di kuburnya, Rabbi Allah, Rabbku Allah, ma'budi, yang aku sembah selama hidup, yang aku ibadai, Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya. Dan itu keutamaan tauhid, salah satu keutamaan tauhid, dipermudah baginya menjawab fitnah kubur dalam kuburnya, diteguhkan oleh Allah. Makanya Allah katakan bil qauli tsabit, dengan perkataan yang teguh kokoh, yaitu la ilaha illallah. Makanya penting belajar tauhid, bahkan sangat penting belajar akidah, akidatut tauhid. Oleh karenanya para imam dan para ulama kita sampai menulis supaya dipelajari salasatul usul atau usulul salasa, qawaidul arba, kasfus syubuhat, kitabut tauhid, dan syarah-syarahnya yang ma'ruf. Untuk dikaji dan dipelajari, difahami dan diamalkan, itu yang akan membantu kamu dan kita semua diringankan menjawab pertanyaan dua malaikat kubur. Tahu dia tentang tauhid, man rabbuka. Makanya di usulul salasa, dari kejelian dan kecerdasan al-imam Muhammad rahimahullahu ta'ala, beliau sebutkan salah satu dalil tentang tiga landasan pokok ini adalah pertanyaan di dalam kubur. Ma'rifatullah, ma'rifatun nabihi, ma'rifatul islam bil adillah. Karena tiga pertanyaan ini yang ditanyakan. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Ini yang pertama, man rabbuka. Adapun munafik atau kafir, kalau itu kafir, dia sebut Rabbnya, sesembahannya. Dirinya menyembah, beribadah kepada berhala ini, dia sebut sesembahannya, kuburan ini. Ada apa-apa datang ke kuburannya fulan bin fulan, minta-minta di sana, sujud-sujud, nangis-nangis, memohon ini itu. Sesembahannya adalah batu ini, pohon itu, sungai ini, gunung itu, laut ini. Dia sebut itu yang disembahnya selama hidup. Dan itu makna ayat yang Allah sebutkan, وَيُذِلُّ الظَّالِمِينَ, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Di kuburnya itu yang dia jawab, وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَى, dan Allah lakukan segala yang ia kehendaki. مَا دِينُكَ, tentang agamamu, agama yang kamu pegangi, agama yang kamu yakini, agama yang kamu amalkan. Muslim dipermudah, yang dia jawab, dinial Islam, agamaku Islam. Makanya kata Imam Muhammad, bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Artinya setiap ibadah yang dia amalkan, yang dia pasti menjalaninya, dia harus tahu ilmunya. Istilah para ulama, mayastaqimu bihi dinuhu, ilmu yang dengannya agamanya tegak, benar. Walayasa'uhu jahluh, yang dia enggak boleh jahil tentangnya. Sholat misalnya, tiap waktu 5 kali dia paling tidaknya harus sholat. Maka dia harus tahu ilmunya tentang sholat, karena dia jalani. Dia harus tahu, bukan fardu kifayah ketika itu. Enggak bisa dia katakan, cukup sebagian ulama saja yang mempelajarinya, saya enggak perlu. Enggak, karena masalah ini kamu jalani, kamu amalkan tiap hari. Maka kamu harus belajar, tahu ilmunya. Dari mulai kamu takbiratul ihram, bagaimana Rasul ajarkan kamu angkat tangan, ngadep kiblat, apa yang kamu baca setelah itu, bagaimana kamu rukuk, bagaimana kamu sujud sampai salam. Begitu pula Ramadan misalnya, puasa, kamu harus tahu, kamu harus belajar bagaimana menjalani puasa ini. Apa syariatnya, apa yang enggak boleh, apa yang membatalkan puasamu, kamu harus tahu ilmunya. Haji misalnya, kamu mau haji tahun ini, karena kamu mau menjalaninya sekarang. Maka kamu harus tahu ilmunya. Apa saja yang saya lakukan, apa yang saya baca, bagaimana saya menjalaninya, manasiknya. Mulai tanggal 8 kamu ke Mina, Tarwiyah, 9 kamu ke Arafah, 10 kamu kembali ke Mina, sebelum itu tentunya ke Muzdalifah. Walhasil perjalanan haji, kamu harus tahu ilmunya. Gak boleh ngawur, gak boleh ikut-ikutan. Dinuk agamamu, apa agamamu? Ditanya oleh malaikat di kubur. Begitu pula sesuatu yang kamu menjalaninya, jual beli misalnya, ya harus paham, saya mau transaksi dalam bentuk begini, boleh atau tidak, dengan cara seperti ini, halal apa enggak. Adapun yang lain-lain yang kamu tidak menjalaninya, kamu tidak mengamalkannya, yang seperti itu na'am fardul kifayah, enggak wajib bagimu untuk mempelajarinya dalam artian fardu ain tiap individu. Tetapi sesuatu yang kamu sendiri menjalaninya, kamu harus tahu ilmunya. Islam adalah ilmu dengan dalilnya, Quran, ayat, hadis, kamu harus tahu, karena itu akan kamu pertanggungjawabkan pertanyaan malaikat di dalam kubur, apa agamamu. Adapun kafir, ya jawab agamanya, Nasrania, Yahudia, ini itu, disesatkan orang-orang yang zalim itu. Munafik atau murtab yang ragu, ya ragu dia katakan, aku mendengar orang berkata begini, aku pun mengikutinya. Waliyadzubillah. Begitu pula man nabiyuka, siapa nabimu, orang yang diutus ini, apa ilmumu tentang dia, siapa dia. Dia harus mengerti, mengenal tentang Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenali ajaran beliau, sunnah yang beliau ajarkan kepada umatnya. Ini fitnatul qabr. Terkait adab di dalam qabr, Rasulullah sebutkan kalau itu orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan dua malaikat ini, mungkar wa nakir, masing-masingnya membawa pemukul yang begitu besar, yang penduduk Mina pun kalau mereka berkumpul nih saya enggak akan kuat untuk mengangkatnya. Rasul katakan bimar zabatin min hadid, pemukul itu dari besi. Fa yasihu sayhatan yasma'uha kullu syai' illal insan, walau sami'aha al insan la su'iq. Dihantamkan itu pemukul kepadanya. Teriak dia kesakitan. Teriakan yang didengar oleh segala sesuatu dari makhluk Allah. Mendengar teriakan yang dikubur ini. Dihantam oleh dua malaikat. Kecuali manusia tidak mendengarnya. Kalau saja dia mendengarnya, dia akan jatuh pingsan. Karena tidak akan tahan dan tidak akan mampu ketakutan mendengar teriakannya. Dan ini tentunya menjelaskan bahwa binatang, makhluk Allah mendengar azab orang-orang yang diadab di dalam kuburnya. Makanya dari kejelian Imam Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, Imam Ibnu Taimiyah, ketika beliau membantah sesembahan yang disembah dan dituhankan selain Allah di Damaskus. Waktu itu ada salah satu tiang di sana dijadikan sesembahan oleh manusia. Orang pada kumpul di situ, misalnya tiang ini, udah berebut mereka antri. Kalau sudah dapat giliran, itu yang dia usap-usap, kemudian ke tubuhnya, nempelkan gini, kemudian ke jasadnya diambil. Nangis-nangis dia di situ memohon hajat dan kebutuhannya, berharap sekali dengan tiang ini dijadikan sesembahan selain Allah. Walhasil salah satu bantahan Syekhul Islam kepada mereka bahwa binatang jika didekatkan ke tiang ini yang semula sulit untuk melahirkan karena ada gangguan atau apa semisalnya, walhasil begitu didekatkan di situ dengan cepatnya keluar janin dari binatang ini, bayinya, anaknya. Ini menunjukkan bahwa yang ada di bawah tiang ini adalah kubur orang kafir atau munafik. Diazab sehingga para binatang pun ketakutan karenanya. Begitu dahsyat hingga cepat proses keluarnya anak atau janin binatang ini. Makanya digali kemudian, bongkar di bawah tiang ini, kuburannya siapa ini? Digali dan didapati bahwa ternyata yang di bawah tiang ini adalah kuburan seorang Nasrani, orang Kristen, kafir. Al-Muhim, ini istimbat dan dari kejelian Syekhul Islam. Berarti ini orang kafir yang di dalam kubur. Makanya binatang pun ketakutan. Karena memang Rasul katakan mendengar mereka teriakan dan siksaan yang diderita olehnya di dalam kubur. Dan ketakutan binatang itu. Hanya manusia yang tidak mendengarnya. Dan itu rahmat bagi Allah. Rahmat dari Allah kepada hambanya. Satu, mereka gak akan mampu jika mendengar. Akan jatuh pingsan, ketakutan. Yang kedua, mereka akan sedih, berpikir. Ya Allah, fulan, orang-orang yang dia cintai. Jika saja mereka mendengar. Ternyata bapaknya, anaknya, istrinya, suaminya, ibunya, adiknya, kakaknya, siapa yang? Ternyata teriak-teriak diadab dalam kuburnya. Rahmat Allah, Allah jadikan mereka tidak mendengar. Yang ketiga, aib. Akan terbongkar. Ternyata fulan yang dianggap orang saleh, fulan yang dianggap tokoh dan orang paling top di keluarganya atau bahkan masyarakatnya, teriak-teriak diadab luar biasa dalam kuburnya. Mastur, Allah tutupi sehingga enggak ada yang tahu, manusia enggak ada yang dengar. Rahmat Allah kepada hambanya. Makanya Rasulullah katakan laula an tadafanu la da'autullah an yusmi'akum min adzabil qabr atau kama qala sallallahu. Kalau saja kalian tidak saling mengubur, artinya manusia saling mengubur. Hari ini fulan bapaknya dikubur, besok fulan adikmu mungkin, esok fulan anaknya esok. Orang mana yang saudaranya meninggal dikubur. Kalau bukan karena itu aku akan berdoa kepada Allah untuk memperdengarkan kalian azab kubur. Tapi rahmat Allah seperti tadi dijadikan itu tertutup. Gak ada yang tahu dari manusia. Azab dikubur dua macam. Yang pertama azab amadi. Berjalan sekian waktu kemudian terhenti. Dan ini mereka para ulama sebutkan adabnya usatul muwahidin. Apa yang selain mereka? Pelaku maksiat dari ahli tauhid. Ada padanya kemaksiatan ini. Masallallahu al-afiyah. Yang kedua adab amadi yang tidak akan terputus. Dan ini kepada kufar. Musyrikin yang Allah sebutkan annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya wa yauma taqumu sa'ah adkhilu 'ala fir'auna ashadal 'adzab. Neraka itu ditampakkan kepada mereka pagi dan petang hari terus sampai di hari kiamat terjadi, jerumuskan bala tentara ke keluarga Fir'aun kepada azab yang pedih. Artinya terus sampai yaumul qiyamah azab kuburnya. Tiada henti. Ini bagi kufar wal musyrikin. Di dalam hadis juga disebutkan kuburan. Imma Rasulullah katakan dia hufratun min hufarin nar. Auradhatun min riyadil jannah. Imma itu akan menjadi salah satu lubang. Dari lubang-lubang neraka, ini azab sampai kiamat kelak. Atau itu menjadi taman, dari taman-taman surga bagi orang yang dikubur. Dan itu sampai hari kiamat. Di riwayat Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, suatu hari beliau melihat anak kecil meninggal. Karena iba, Aisyah menangis radhiyallahu anha. Dan Aisyah katakan, asfaqtu alai min dhammatil qabr. Yang aku iba kepadanya dari himpitan kubur. Dihimpit dia dalam kuburnya. Anak kecil. Sementara Rasulullah SAW menyebutkan, inna lil qabri baghtah. Lau naja minha ahad la naja minha sa'ad. Kubur itu menghimpit. Kalau saja ada yang selamat darinya, niscaya Sa'ad akan selamat darinya. Tapi Sa'ad pun tidak selamat darinya. Beliau adalah Sa'ad bin Mu'ad, sahabat Rasul yang mulia. Yang ketika hari beliau meninggal, Rasulullah kabarkan, ihtazza arsyur rahman, arsy Allah pun goncang karena kebesaran Sa'ad, karena kemuliaan Sa'ad bin Mu'ad. Di hari beliau meninggal dunia. Itu pun tidak selamat dari himpitan kubur. Apalagi anak kecil ini. Mengingat itu Aisyah menangis karena iba. Anak kecil. Sementara dia belum balek. Belum mengerti taklif. Belum mengerti dosa. Kaif dengan manusia yang sudah berumur, sudah dewasa, sudah ini. Sementara hidupnya. Nasallallahu al-afiyah. Apa isi catatan amal perbuatan dia selama hidup untuk bekal dia di kuburnya kemudian di akhiratnya kelak seperti apa nasibnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat pula bahwa seorang muslim, mukmin yang taat selama hidupnya, ketika dia meninggal, harta bumi menangis karena kehilangan dirinya. Karena mendengar selama dia hidup, dia berzikir, dia berdoa kepada Allah, dia bernasehat, dia menyampaikan al-haq. Bumi kehilangan dia sebagai tempat sholatnya. Biasanya dia sholat di sini, di masjid sana, di tempat itu, di rumahnya. Di atas bumi, di atas punggung bumi. Sekarang kehilangan bumi itu. Tidak ada lagi fulan menangisi dan kehilangan orang yang saleh. Makanya para ulama sebutkan kalau itu orang saleh, tetap dia dihimpit di dalam kubur. Tapi itu himpitan orang yang cinta. Orang yang sayang kepadanya. Walaupun tentunya itu juga memberatkan atau menyusahkan dia. Tetapi beda tentunya antara mukmin dengan kafir. Adapun orang kafir, himpitan itu himpitan orang yang murka dan benci. Walaupun jauh berbeda dan tidak bisa disamakan. Tapi untuk mendekatkan pemahaman kita, beda kan? Kalau kamu ketemu orang yang cinta sama kamu, rindu sekali, puluhan tahun kamu gak pernah berjumpa dengan dia, misalnya mungkin orang tuamu karena lama berpisah gak ketemu, begitu ketemu kamu dirangkul, didekap dan erat dia mendekapmu, nangis dia dong, kamu didekap luar biasa, tapi karena cinta, karena senang, karena rindu kepadamu. Berbeda dengan orang yang satu dalam keadaan marah dan murka, memegang dan mengimpit ini karena kebencian dan permusuhan kepadanya untuk menghukum atau menyiksa dia. Walhasil jelas beda. Tetap ada himpitan, tetapi beda antara itu seorang mukmin dengan orang kafir. Para ulama sebutkan kafir itu himpitan yang murka dan marah kepadanya, penuh kebencian dan permusuhan. Adapun si mukmin, himpitannya adalah himpitan bumi yang cinta kepadanya, yang sayang dan rindu kepadanya. Termasuk dalil dari azab kubur, ma'ruf hadis dua orang yang diazab dalam kuburnya Rasul lewat, karena kasihan maka Rasul tancapkan ranting pohon. Lalu beliau sampaikan mudah-mudahan ini meringankan adabnya selama ini belum kering. Yang satu tidak menjaga kesuciannya ketika kencing. Nah ini terkait istinjanya, akan terkait kencingnya itu sendiri. Tidak dia jaga, mungkin terciprat sebagian ke kakinya atau ke pakaiannya, celananya. Tidak dia jaga kesuciannya. Atau lafaz yang kedua, la yastatir, tidak menutupi dirinya. Ini kurang menjaga auratnya ketika dia kencing. Tidak terlihat oleh orang, aurat besarnya bahkan. Karenanya orang ini diadab di kuburnya. Makanya ulama sebutkan salah satu sebab adab kubur ini, ketika orang kurang menjaga kesuciannya ketika kencing dan atau tidak menjaga auratnya, tidak menutupi auratnya ketika dia kencing. Ironisnya, kamu mendapati hampir kebanyakan orang kalau sudah kencing sembarangan. Jangan bicara yang di jalan-jalan, mungkin orang katakan, wah itu orang-orang rendahan, orang-orang yang kurang berpendidikan, orang-orang yang terbelakang dan seterusnya. Ini orang-orang elit, orang-orang yang intelektualnya katanya tinggi, bos-bos dan yang semisalnya. Coba kamu ke airport, kalau sudah turun pesawat, dengan enaknya tinggal dia buka celananya, kemudian berdiri di apa namanya itu, di toilet biasanya kan ada, terbuka demikian, wala malu, wala apa, dia buka kemudian dia kencing di toilet yang berdiri itu, tembok itu, berdiri 1, 2, 3, 4, 5 orang kanan kiri tinggal tengok, wala aib, wala malu, auratnya, aurat besar, hanya dengan alasan sama-sama laki aja kok. Salah satu azab kubur sebabnya karena orang tidak menutupi aurat ketika kencing, tidak dia jaga. Aib ya akhi, ada hammam, ada toilet, kamar mandi, masuk, terjaga auratmu. Nasallallahu alaihi wasallam. Adapun yang satu lagi, Rasul sebutkan kana yamshi bin namimah, terbiasa menyebarkan omongan ke sana kemari untuk merusak hubungan baik semula hubunganmu dengan Fulan baik. Ada omongan yang mungkin ini itu. Dia sampaikan, Fulan bilang katanya kamu begini. Fulan, dia nukilkan omongan ini ke itu, omongan ini ke itu untuk merusak hubungan baik di antara keduanya. Namimah. Salah satu sebab pula orang teradab di dalam kuburnya. Walhasil fitnah kubur termasuk perkara iman terhadap hari akhir, hari kiamat yang wajib diimani. Kita cukupkan sekian, lanjutkan sesi kedua nanti. Wallahu ta'ala alamu sallallahu alaihi wa sallam.